حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TVI Roja dan para pendengar radio Shalih Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari atau kesempatan yang baik ini kita pertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan dan kajian rutin hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu kita sama-sama mengetahui dan ini sebagai sebuah pengulangan bahwa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu pedoman kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena dengan kita berpedomankan pada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini berarti kita berupaya untuk menjalani dan meniti jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tentu yang menjadi harapan kita adalah semoga kita diberi istiqamah, diberi as-sabat, ketetapan, keteguhan pendirian di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, penuh dengan hal-hal yang menjadi ujian bagi kita, baik berupa fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Maka hanya kepada Allah kita berlindung. Semoga Allah melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita di dalam akidah kita, dalam agama kita, dan semoga kita tetap istiqomah sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini masih berkaitan dengan bab haqquz zauj 'alal mar'ati, kewajiban seorang istri terhadap suami. Dan kita telah membahas hadis yang terakhir di dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih. Tidak halal bagi seorang istri melaksanakan puasa, yaitu puasa sunnah, sementara suaminya ada di sisinya kecuali dengan seizin suaminya. Wala ta'dhan fi baitihi illa bi idznih, dan tidak pula halal bagi seorang wanita atau seorang istri dia mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya hak seorang suami tatkala dia berada di rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ketentuan bagi istri yang akan berpuasa, hendaklah dia meminta izin dari suaminya. Dan tentu ini kita telah membahasnya, yaitu puasa yang dimaksud adalah puasa sunnah dan bukan puasa yang wajib. Adapun kalau puasa yang wajib, maka istri tidak perlu atau tidak harus dan tidak wajib meminta izin kepada suaminya untuk dia menunaikan ibadah puasa yang wajib. Seperti puasa dalam hal mengqadha puasanya di bulan Ramadan, karena dia tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan karena haid atau nifas, maka dia berpuasa di bulan-bulan yang lainnya dan dia tidak perlu meminta izin kepada suaminya. Atau seorang istri bernazar untuk berpuasa, maka dia melaksanakan nazarnya dan dia ketika berpuasa nazar, dia tidak perlu meminta izin kepada suaminya. Jadi itu diantara puasa-puasa yang wajib, yang seorang istri tidak minta izin kepada suaminya. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis ini adalah, kalau seorang istri ingin melakukan puasa sunnah, maka dia sementara suaminya ada di rumahnya, maka dia diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin kepada suaminya. Demikian pula dalam hal berkaitan dengan memasukkan orang seseorang ke dalam rumah suami, ini pun harus dengan seizin suaminya, karena memang kadang-kadang rumah tangga itu terjadi sesuatu pada rumah tangga disebabkan ada orang ketiga yang masuk ke dalam atau menyusup ke dalam rumah tangga seseorang, ya, sehingga kemudian terjadi sesuatu dalam rumah tangga yang tadinya misalnya seorang istri itu baik atau seorang suami itu baik, ternyata kemudian karena ada orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga sehingga kemudian terjadi sesuatu. Bisa jadi dia membawa omongan-omongan, ya, dia menyampaikan berita-berita, ya, yang dapat merusak rumah tangga mereka berdua. Maka di sini pentingnya kita berhati-hati, termasuk istri, suami, di dalam pergaulan dan di dalam memasukkan orang lain ke dalam rumah kita. Ya, oleh karena itu betul apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seorang wanita memasukkan seseorang ke dalam rumah suaminya tanpa seizin dari suaminya. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa'ani ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Hadis ini muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap orang di antara kalian ada pemimpin. Ya, ada yang dia mengembalainya, ada yang dia mengawasinya, ada yang menjadi tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap orang di antara kalian, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Dia bertanggung jawab. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wal amiru ra'in, seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang amirul mukminin, pemimpin kaum muslimin, seorang raja, seorang presiden, semua adalah pemimpin, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. War rajul ra'in ala ahli baitih, dan seorang suami dia adalah pemimpin terhadap keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Demikian pula seorang istri, dia adalah pemimpin, ya, dalam rumah tangga suaminya. Dalam rumah suaminya. Dan dia pemimpin bagi anak-anak suaminya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang di antara kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, hadis ini sebetulnya salah satu hadis yang digunakan oleh para ulama kaum muslimin dalam pembahasan tentang permasalahan yang menjadi tanggung jawab manusia yang menjadi amanah yang dipikulkan di atas pundaknya setiap orang dengan kapasitas, dengan kepemimpinan yang diberikan atau amanah yang diberikan kepadanya. Dari skala terbesar, pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah sebuah negeri, ya, sampai kepada yang berada di paling bawah, seorang budak, ya, seorang budak yang dia menjaga harta tuannya, dia menjaga harta benda tuannya, dia pun bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inti dari hadis ini adalah menanamkan kepada kita adalah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab terhadap amanah yang kita dipikulkan oleh orang yang memberikan kepada kita amanah tersebut. Dan amanah itu ada dua macam, sebagaimana disabdakan atau dikatakan oleh para ulama. Pertama adalah amanah yang Allah pikulkan kepada kita. Amanah ini wajib kita lakukan, wajib kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan itulah orang-orang yang akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan amanah yang Allah pikulkan kepadanya. Dan amanah terbesar yang Allah pikulkan kepada setiap hambanya di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Karena Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin untuk suatu hikmah yang luar biasa besarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, menyembah aku. Untuk mereka mentauhidkan aku. Itu hikmah yang balighah. Hikmah yang sangat agung. Dari diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk melaksanakan amanah Allah yang Allah berikan kepada mereka. Yang Allah pikulkan kepada mereka. Yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Siapapun orangnya, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula tugas-tugas yang lainnya, amanah-amanah yang Allah pikulkan kepada kita, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, ini merupakan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, mengeluarkan zakat, ya, dan yang lainnya. Dari apa yang Allah pikulkan, yang Allah wajibkan kepada kita. Maka semua aturan agama Allah, baik itu berupa perintah ataupun berupa larangan, maka ini merupakan amanah dari Allah agar kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, orang yang menyimpang dari apa yang Allah amanahkan kepadanya dalam kehidupannya di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah, tetapi dia menyimpang, dia menyembah selain Allah, Allah akan mengazabnya. Kalau dia tidak bertobat pada Allah, Allah akan mengazabnya. Jadi, ada amanah yang merupakan tanggung jawab kita, yang akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita, berupa sesuatu atau hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, yang dipikulkan oleh Allah kepada manusia. Kemudian yang kedua, amanah dari sesama manusia. Ini bagian dari amanah yang menjadi tanggung jawab. Kita dititipkan sesuatu untuk kita sampaikan kepada yang berhak, maka kita wajib menyampaikannya. Karena ini amanah. Ini adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian termasuk di dalam hal yang menjadi tanggung jawab kita adalah ketika Allah memberikan kepada kita, yaitu kepemimpinan. Seorang pemimpin tertinggi, kepala negara, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang yang dipimpinnya. apa yang dia perlakukan terhadap mereka, apa yang dia jalankan dalam kepemimpinannya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada skala yang lebih kecil, seorang kepala rumah tangga, ya, dia pemimpin dalam rumahnya, dia pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, dia dibebankan oleh Allah untuk bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap amanah yang Allah pikulkan kepadanya. Maka dari itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Maka paling tidak, seorang yang pertama kali dia pikirkan, yang menjadi tanggung jawab baginya, ya, kalau dia tidak mendapat amanah yang lebih besar, yaitu keluarganya. Dan oleh karena itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Kita diperintahkan oleh Allah dengan mengatakan, dengan menyeru yang satu nama yang mulia, yaitu orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, pelihara diri kalian, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Bagaimanakah seorang menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya dari azab api neraka? Tentu dengan dia melaksanakan perintah-perintah agama, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini kewajiban bagi setiap orang. Kemudian dia membimbing keluarganya, istri dan anak-anaknya kepada kebaikan, kepada amal soleh, kepada ilmu yang bermanfaat, kepada pekerjaan yang halal. Ini tanggung jawab orang tua dalam rumah tangga mereka. Termasuk istri juga demikian. Dia dipikulkan amanah untuk menjaga rumah tangganya, memelihara harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya. Karena itu adalah amanah yang dipikulkan kepadanya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang kita ini berpikir sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ya, kita mendengar satu berita, berita itu menjadikan kita berpikir, padahal bukan kemampuan, bukan di pada kemampuan kita, bukan kapasitas kita untuk memikirkannya. Sementara yang menjadi kewajiban kita, kita lupakan. Yang menjadi kewajiban kita, kita lalaikan. Yang menjadi kewajiban kita, kita tinggalkan, kita abaikan. Ini sesuatu hal yang kontradiktif. Bagaimana kita memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita, kemudian kita meninggalkan sesuatu yang menjadi tanggung jawab yang berada di tangan kita, yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah, jangan semua permasalahan harus kita kerjakan, harus kita pikirkan, tetapi yang terpenting adalah yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, ini yang harus betul-betul kita memperhatikannya yang sebaik-baiknya. Hadis yang baru kita dengar memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah bahwa tanggung jawab di dalam semua masyarakat muslim merupakan sesuatu yang menjadi tujuan dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi kita beribadah kepada Allah Ta'ala dalam rangka melaksanakan tanggung jawab kita, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan masyarakat dengan tingkatan-tingkatannya masing-masing mempunyai tanggung jawab. Ya, kepala negara mempunyai tanggung jawab sesuai dengan apa yang dibebankan kepadanya. Gubernur mempunyai tanggung jawab sesuai dengan daerah kepemimpinannya. Bupati, wali kota mempunyai tanggung jawab sesuai dengan juga wilayah yang dia menguasainya, dan seterusnya sampai kepada rumah tangga. Setiap orang ada pemimpin, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat, beginilah Islam mengajarkan kita agar masing-masing mempunyai tanggung jawab. Apabila setiap orang dari umat ini melaksanakan tanggung jawab mereka yang menjadi tugas mereka, amanah yang dipikulkan oleh mereka, yang dipikulkan pada mereka, maka insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Tetapi tatkala terjadi apa yang terjadi, terjadi kesimpang siuran dalam amanah, dalam tanggung jawab, seorang melakukan apa yang bukan tanggung jawabnya, dan seterusnya, maka disinilah nanti akan terjadi kekacauan. Ya. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, Nabi SAW membimbing umatnya agar masing-masing melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang poin yang pertama tadi, yaitu pembagian tugas. Masing-masing dengan tugasnya, masing-masing dengan urusannya, dalam arti apa yang menjadi amanah yang dipikulkan kepadanya, masing-masing mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa tanggung jawab paling besar adalah tanggung jawab seorang pemimpin suatu negara. Dia bertanggung jawab kepada Allah tentang rakyatnya, tentang yang dipimpinnya. Ya, maka dari itu ketika seorang menjadi pemimpin, dia tidak hanya kemudian melakukan, memikirkan kepentingannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana dia memakmurkan rakyatnya, bagaimana dia memberikan kemaslahatan untuk mereka, dia mengendaki kebaikan untuk mereka, dia melakukan kebaikan semaksimal mungkin demi kemaslahatan rakyatnya, agar mereka bisa hidup tenang, beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah semata, dan itulah yang nantinya akan diberikan oleh Allah Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang makmur, negeri yang mendapatkan Rabb atau Tuhan yang mengampuni, yang mengampuninya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang peran wanita di dalam masyarakat. Bahwa wanita mempunyai peran. Peran mereka adalah mendidik generasi, menjadi generasi yang berkualitas, menjadi generasi yang mempunyai akidah yang benar, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada agamanya, cinta kepada masyarakatnya, cinta kepada negerinya. Mereka memperjuangkan kebaikan bagi masyarakat. Mereka berkhidmah kepada agama Allah, berkhidmah kepada masyarakat mereka, berkhidmah kepada negeri mereka. Peran ini dipegang oleh wanita, oleh ibu. Ya. Maka dari itu janganlah kita gampangkan, janganlah kita remehkan tentang wanita. Orang-orang besar yang menjadi besar di muka bumi ini tidak lepas dari pendidikan ibu-ibu mereka. Sejarah telah mencatat bagaimana orang-orang besar lahir dari wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang pandai dalam mendidik anak-anak mereka. Bukan wanita-wanita membiarkan anak mereka, membiarkan anak mereka terlantar sementara dia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kesibukan-kesibukannya yang lain, yang bukan menjadi hal yang pokok baginya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan kepada para wanita, kembalilah ke rumah masing-masing agar mendidik generasi yang berkualitas, generasi yang mempunyai akidah yang benar, generasi yang memiliki semangat, yang memiliki ilmu, yang mau berbuat untuk kebaikan agama, masyarakat, dan negeri mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadus Salihin ini, yaitu hadis Abu Ali Talak bin Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat ala at-tanur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah sang istri mendatanginya atau mentaatinya. Wa in kanat ala at-tanur, walaupun dia sedang sibuk, yakni memasak atau sibuk di dalam pekerjaannya. Nah, ini juga menunjukkan tentang besarnya hak suami atau kewajiban istri terhadap suami. Sehingga di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang istri tatkala dia dipanggil oleh suaminya agar suaminya memenuhi hajatnya, maka dia harus menaatinya. Ya, kalau tidak ada sesuatu alasan yang memang menghalanginya, ya, maka dia harus taat kepada suaminya. Bahkan disebutkan di sini, meskipun dia sedang berada di tanur. Tanur itu tempat masak, tempat memanggang roti, ya. Walaupun dia berada di at-tanur, walaupun dia sedang sibuk, ketika suaminya ingin memenuhi hajatnya, maka dia hendaklah dia mengikuti dan mentaati suaminya, ya. Karena salah satu hikmah dari pernikahan ada untuk menjaga kehormatan diri seseorang, untuk menjaga kehormatan diri agar seorang tidak menyimpang, agar dia tidak berzina atau menyimpang dari jalan yang benar, ya. Oleh karena itu Nabi SAW membimbing para istri agar mereka tetap menjaga kehormatan suami mereka dengan memberikan hajat suami mereka tatkala mereka butuhkan untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Hadis ini juga adalah bagian dari hadis yang menjelaskan tentang hak seorang suami terhadap istrinya atau kewajiban istri terhadap suaminya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ta'awun, tolong-menolong dalam berbuat baik, tolong-menolong dalam meninggalkan kemungkaran, dalam meninggalkan kemaksiatan, karena dengan terpenuhinya hajat seseorang dalam dirinya, maka insya Allah ta'ala dia akan menjaga kehormatan dirinya dan dia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Dia tidak akan berbuat perbuatan yang keji karena dia telah mendapatkan sesuatu yang halal yang Allah halalkan baginya, yaitu istrinya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Makna hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan." Seandainya aku ini memerintahkan seseorang an yasjuda li ahadin, untuk sujud kepada seseorang yang lain, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la amartul mar'ata, niscaya aku akan memerintahkan wanita atau seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan ada kisah tentang hadis ini. Ketika Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu pergi ke negeri Syam, beliau melihat di sana kebiasaan yang berlaku di negeri-negeri orang-orang Nasrani, bahwa mereka sujud kepada pastor-pastor mereka, kepada pendeta-pendeta mereka, kepada para pemimpin mereka. Maka terlintas dalam diri Mu'ad bin Jabal bahwa yang lebih pantas dilakukan perbuatan ini yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah mereka, ya, orang-orang itu mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka, ya, kepada para pemimpin agama mereka, maka tentu hal ini lebih pantas dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Mu'ad bin Jabal kembali dari negeri Syam, beliau masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sujud kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terheran. Kata beliau, apa-apaan wahai Mu'ad? Jadi kamu melakukan ini, apa yang kamu lakukan? Kok kamu sujud kepada aku? Rasulullah merasa heran dengan perbuatan Mu'ad. Lalu Mu'ad bin Jabal memberitahukan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini ketika ke negeri Syam, saya melihat bahwa orang-orang Nasrani yang ada di saat, pada saat itu, mereka menyembah, mereka sujud kepada para pemimpin mereka. Ya. Maka saya pun mengatakan bahwa engkau lebih pantas untuk dilakukan hal tersebut. Nah, mendengar apa yang diucapkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, maka Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan hadis ini. Kata beliau, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Seandainya aku diperintahkan oleh Allah, dibolehkan oleh Allah untuk memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Nah, ini menunjukkan hak seorang suami. Dia memiliki hak yang besar terhadap istrinya. Sehingga Nabi SAW mengatakan demikian. Hanya saja dilarang. Agama kita melarang untuk sujud kepada seseorang. Ya. Hukumnya haram. Sujud kepada manusia itu hukumnya haram. Tidak boleh siapapun orangnya. Ya. Kita tidak boleh membungkuk sampai sujud kepada seseorang. Ini tidak dibenarkan. Nabi SAW tidak mau. Beliau enggan diperlakukan demikian. Tapi sayangnya, ada sebagian orang, ya, yang mereka menganggap dirinya tokoh agama, pemimpin terpandang di desa mereka, di kampung mereka, di masyarakat mereka, sehingga mereka membiarkan umat mereka sujud kepada mereka, tunduk kepada mereka, takut kepada mereka lebih dari takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Ini realita. Ya. Padahal yang wajib kita takuti hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita sembah dan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada manusia. Siapapun orangnya. Nah, dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama tauhid. Dia mengajarkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melakukan amal-amal ibadah hanya untuk Allah. Dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini. Seandainya aku disuruh untuk, aku dibolehkan menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Ya. Tetapi karena dilarang oleh agama ini, maka beliau tidak memerintahkan. Karena agama melarang kita sujud kepada sesama manusia, siapapun orangnya, sebesar apapun tingkatannya, ya, dia tidak boleh kita memperlakukan dia seperti perlakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh demikian. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hak suami yang besar, istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Seorang istri harus sami'na wa ata'na kepada suaminya. Selama suaminya tidak memerintahkan kepada yang mungkar, selama suaminya tidak memerintahkan kepada maksiat, maka istri wajib taat kepada suami dan memberikan hak kepada suami. Tetapi kalau suami memerintahkan kepada hal yang mungkar, kalau suami memerintahkan kepada kemaksiatan, untuk bermaksiat kepada Allah, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka berlaku bahwasanya tidak ada ketaatan terhadap makhluk Allah dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya, kalau makhluk ini memerintahkan untuk maksiat pada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menaatinya. Demikian pula istri, dia tidak boleh taat kepada suaminya. Kalau seorang istri pada awalnya dia memakai jilbab, menutup auratnya, menjaga kehormatannya, kemudian dia dinikahi oleh seseorang, lalu seseorang itu menyuruh dia supaya dia melepas jilbabnya, ya, supaya dia berdandan di depan orang banyak, menunjukkan kecantikannya, maka dia mempunyai kewajiban untuk tidak taat kepada suaminya. Ya, untuk dia tidak taat kepada suaminya, karena suaminya memerintahkan kepada maksiat. Suaminya memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maka istri tidak mempunyai kewajiban, bahkan tidak boleh taat kepada suaminya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang baru kita dengar menjelaskan kepada kita bahwa sujud itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah, siapapun orangnya. Karena sujud adalah ibadah. Oleh karena itu tidak boleh kita sujud kepada matahari, karena matahari makhluk Allah, matahari ciptaan Allah. Tidak boleh kita sujud kepada bulan, tidak boleh kita sujud kepada patung, tidak boleh kita sujud kepada kiai, tidak boleh kita sujud kepada seorang ustaz, tidak boleh kita sujud kepada seorang alim. Tidak dibenarkan oleh agama ini. Sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita meletakkan bagian badan kita yang paling mulia, yaitu wajah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk selain Allah. Ya, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sujud adalah ibadah, dia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh diberikan, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang diambil dari hadis ini, bahwasanya kewajiban istri kepada suami adalah untuk taat pada suaminya. Dan hak suami besar yang harus diterima dari istrinya. Apabila istri diperintahkan oleh suaminya untuk berbuat satu ketaatan, maka istri tidak boleh menolaknya. Selama dia mampu mengerjakannya, dia mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya dalam hal yang merupakan kebaikan dan ketaatan, maka dia tidak mempunyai alasan untuk menolak perintah suaminya. Tetapi kalau suami memerintahkan kepada hal yang mungkar, kalau suami memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka istri berkewajiban untuk menolaknya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sangat menghormati beliau. Ya. Sikap Mu'adz bin Jabal ketika datang dari negeri Syam, dia sujud kepada Nabi Sallam, ya, karena penakwilannya, karena penafsirannya, ya. Kalau saja mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka, oh, yang lebih pantas sujud pada Nabi. Itu takwilnya Mu'adz. Maka beliau lakukan. Kemudian ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan sikap menghormati, ya, yang ada dalam diri para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Dan memang beliau adalah orang yang mulia. Hamba Allah yang paling mulia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita sebagai umat Islam wajib untuk memuliakan beliau, wajib untuk menghormati beliau, wajib menempatkan beliau pada tempatnya dan tidak boleh berlebihan. Jangan sampai kita beranggapan Nabi SAW adalah sebagai sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Beliau tetap seorang hamba Allah dan Rasul Allah yang mulia, yang wajib kita hormati, yang wajib kita muliakan, dan wajib kita tempatkan beliau pada tempatnya, posisinya sebagai Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Setiap istri yang dia ditinggal mati, setiap istri yang dia meninggal sementara ketika dia meninggal dia diridhoi oleh suaminya, maka dia akan masuk surga. Ya, ayyuma imra'atin matat, setiap istri atau istri mana saja yang dia itu meninggal sementara ketika dia meninggal suaminya ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Hadis ini adalah hadis dhaif, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Tetapi makna dari hadis ini dan kandungan dari hadis ini adalah memiliki, yakni penguat, ya, memiliki penguat. Jadi intinya bahwa setiap orang mukmin, ya, setiap kita orang mukmin, ya, yang mempunyai hubungan, entah itu anak dan orang tua dan anak, suami dan istri, istri dan suami dan seterusnya, tentu setiap orang dia mengharapkan ketika dia meninggal, ya, dia mendapat, yakni keridhaan dari orang tuanya atau dari suaminya atau dari istrinya. Karena apa? Karena dan demikian, yakni kehidupan kita itu bersih, ya. Seorang memaafkan saudaranya tatkala saudaranya berbuat salah, kalau dia maafkan ketika di dunia ini, maka berarti dia selamat. Artinya tidak dituntut. Ya. Ketika seorang berbuat salah kepada, berbuat kesalahan pada kita, kemudian kita maafkan pada orang itu, maka orang tersebut tidak dituntut karena kita telah memaafkan orang itu. Berarti dia meninggal dalam keadaan baik dengan orang tersebut. Ya. Nah, kehidupan rumah tangga, interaksi antara suami dan istri, ini adalah interaksi yang banyak. Karena kebanyakan kita di rumah kita. Nah, semakin banyak hubungan interaksi, kemungkinan berbuat kesalahan itu juga lebih banyak. Lain halnya dengan orang yang jarang bertemu, jarang berinteraksi, maka kemungkinan kesalahan itu kecil. Karena jarang ketemu. Tetapi kita yang hidup setiap hari, siang malam bersama istri, bersama anak, bersama orang tua kita, ya. Maka di dalam kita berinteraksi dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak kita, atau dengan suami, tentu di situ kemungkinan besar ada kesalahan-kesalahan. Ada hal-hal yang membuat kita marah, atau membuat istri kita marah, atau membuat orang tua kita marah, membuat anak kita marah, dan seterusnya. Nah, yang terbaik dari keadaan ini semuanya adalah adanya sifat saling memaafkan, ya, saling meridhoi. Sudahlah kesalahan seseorang yang memang pantas dan bisa dimaafkan, kita maafkan. Jangan kita biarkan, jangan kita dendam, jangan kita simpan dalam hati kita, ya. Orang yang pendendam itu tidak akan bahagia di dunia ini. Pendendam, karena dia akan selalu dalam hatinya tidak nyaman dalam hidupnya, karena dia dendam. Maka dari itu Quran mengajarkan kepada kita, ya, dengan pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang, atau Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang pemaaf, ya, yang selalu memaaf kepada orang berbuat salah, kepada orang berbuat dosa. Karena tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Sebagaimana diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas lisan beliau yang shadiq, lisan yang jujur yang tidak pernah bohong, kata beliau alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam ya banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, ya. Wa khairu al-khata'in at-tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa, yaitu orang selalu bertobat. Ini dalam kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat dosa, antara hubungan kita dan Allah Ta'ala, maka kita bertobat pada Allah, minta ampun pada Allah. Demikian pula ketika kita berkesalahan, ya, dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, entah itu istri atau suami atau anak atau orang tua, maka marilah kita menjadi orang yang pemaaf, sehingga kita maafkan kesalahan itu. Kita ridho setelah dia memberi maaf, setelah dia meminta maaf, kita maafkan. Kita berupaya untuk lapang dada. Buat apa kita menyimpan penyakit dalam diri kita yang menjadikan manusia benci kepada kita, yang menjadikan manusia benci kepada kita. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, manusia paling mulia, beliau dikata-katai, beliau dimaki, beliau dizalimi, tetapi apa yang beliau lakukan? Beliau adalah orang yang pemaaf, beliau maafkan kepada mereka yang berbuat kesalahan pada beliau, selama itu menyentuh pribadi beliau. Tetapi kalau menyentuh agama Allah, beliau adalah orang yang tegas dalam masalah pelanggaran kepada agama Allah Ta'ala. Tetapi kalau masalah pribadi, ya, maka beliau adalah orang yang sangat memaafkan kepada orang berbuat salah kepada beliau. Mari kita jadikan beliau contoh, ya. Kalau kita berakidah dan akidah Rasulullah SAW, kalau kita berakhlak dan akhlak Rasulullah SAW, marilah kita pun berperangi dan perangi beliau, ya. Jadi orang yang pemaaf, ya. Manusia itu kurang lebih, tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang terpelihara dari kesalahan dan kekeliruan, ya. Oleh karena itu sifat memaaf ini adalah sifat yang diajarkan, diperintahkan, dan diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau adalah orang yang mempraktekannya. Ketika beliau diperbuat dan diperlakukan oleh kaum beliau, orang-orang Quraisy mengusir beliau dari negerinya, dari Mekah ke Madinah, mendzalimi beliau. Tetapi ketika penaklukan kota Mekah, ketika beliau mempunyai kekuasaan, Apakah beliau dendam kepada kaumnya yang pernah berbuat kezaliman padanya? Tidak. Karena memang beliau memiliki akhlak yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan rumah tangga, kehidupan sehari-hari kita, ada saja hal-hal yang kadang-kadang kita bisa salah, kita keliru, kita berbuat terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Maka alangkah baiknya dalam kesalahan-kesalahan itu kita maafkan, agar kita pun dimaafkan. Kalau kita selalu maafkan orang, maka Allah akan memaafkan kita. Tetapi kalau kita tidak memaafkan orang, padahal itu pantas untuk dimaafkan, maka dikhawatirkan Allah pun tidak memaafkannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Shalih Iman dan para pemirsa TV Roja rahimakumullah, hadis yang baru kita dengar walaupun sanadnya lemah, yang mana Nabi SAW mengatakan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja, yaitu istri, setiap istri yang dia meninggal dan dia mendapat ridho dari suaminya, maka dia masuk surga. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita berupaya untuk saling meridhoi satu dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai kesalahan, kekeliruan, apalagi kehidupan dalam rumah tangga. Maka marilah kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita sifat pemaaf, bukan sifat pendendam. Bukan sifat pendendam, bukan sifat yang jelek. Sifat dendam itu jelek. Ya. Sifat pemaaf adalah sifat yang mulia. Maka diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Meskipun memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pemberian maaf kepada seseorang dari suatu kesalahan yang dia lakukan atau kezaliman yang dia kerjakan terhadap seseorang itu dilihat. Kalau kita memberi maaf kepada orang itu, dia akan menjadi baik. Pemberian maaf ini akan memperbaiki diri orang itu, maka kita maafkan orang tersebut. Tetapi apabila pemberian maaf itu justru akan menjadikan dia semakin zalim, tidak akan memperbaiki dia dan kita memberi maaf kepadanya, maka para ulama, sebagian ulama mengatakan jangan dimaafkan. Tapi kita bicara tentang hal yang bersifat umum, kesalahan-kesalahan yang bersifat umum, yang hendaknya seorang memberi maaf kepada saudaranya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hak seorang istri atau hak seorang suami dari istrinya dan kewajiban istri terhadap suaminya. Bagaimana dia mengerjakan tugas, tanggung jawab, sehingga dia mendapat keridhaan dari suaminya. Ya, ini penting. Yang dengan demikian insyaAllah jadi masukan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini, ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang makna dan kandungan hadis ini, yaitu hadis dan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri dia menunaikan salat 5 waktu, dia mengerjakannya, ya, dia mendirikannya dengan baik, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa jadi pada bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, Jadi seorang istri, kalau dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, maka dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dia akan masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia inginkan. Jadi menunjukkan perilaku istri yang mulia, yang menjaga kewajibannya kepada Allah, memelihara kewajibannya kepada suami, maka dia akan dimasukkan surga. Dan Allah memberi pilihan kepadanya, dari pintu mana dia kehendaki, silahkan masuk surga. Karena surga mempunyai 8 pintu. 8 pintu surga. Nah, wanita yang salehah, yang menjaga kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya terhadap suaminya, menjaga kehormatan dirinya, maka dia akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana dia kehendaki. Ini suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang mulia, yang sepatutnya seyogianya setiap istri, setiap wanita mengejarnya. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri dan anak-anak yang saleh dan saleha. Semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan, karena waktu telah habis untuk penyampaian materi, maka kami kembalikan kepada Akhuna Abu Ghaffar di Jakarta. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullahu khairan atas penyampaian materi kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dari pembahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon di 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baik, kita awali dari satu pertanyaan pesan singkat yang telah masuk berkenaan dengan meminta maaf. Seorang bertanya, Ustaz, assalamualaikum, bolehkah kita meminta maaf kepada orang tua dengan cara mencium lututnya? Demikian pertanyaannya dan mohon penjelasannya. Baik, dalam hal ini kita kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah ini, ketika seorang anak dia menyadari kesalahannya terhadap orang tuanya, kemudian dia meminta maaf, ini adalah suatu perbuatan yang mulia, yang memang merupakan hal yang wajib dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Dalam arti, meminta maaf pada orang tuanya, mengakui kesalahannya. Ya. Tetapi dalam hal cara meminta maaf tersebut, kita tidak usah membuat cara sendiri. Dan mencium telapak kakinya, mencium lututnya, tidak usahlah. Karena memang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Kalau sekedar minta maaf, lalu kemudian misalnya kalaupun seorang misalnya mencium lutut ayahnya atau ibunya, tetapi kemudian perbuatannya tetap tidak berubah, mungkin suatu saat dia ulangi lagi, tidak ada manfaatnya. Apa arti mencium itu? Apalagi tidak ada contohnya. Maka marilah kita melaksanakan ya apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita minta maaf kepada orang tua kita kalau kita mempunyai kesalahan. Kemudian kita berbakti kepada mereka. Dan berbakti kepada orang tua dalam 2 masa. Artinya, yang pertama ketika mereka masih hidup. Yang kedua ketika mereka sudah meninggal. Ya. Kita berbakti kepada mereka. Kita berusaha untuk bisa membalas, walaupun tidak mungkin kita membalas jasa mereka, tapi paling tidak kita berbuat sesuatu, ya, yang menunjukkan bahwa kita ini berbakti pada mereka. Kita kemudian mendoakan mereka, ya, memperhatikan permintaan mereka. Kalau mereka minta dan kita mampu memberikan, berikanlah. Ya, selama itu bukan merupakan pelanggaran dalam agama. Kemudian setelah mereka meninggal, kita doakan mereka. Kita bersedekah untuk mereka. Semoga Allah menyampaikan kepada mereka. Ya. Jadi itu yang lebih yang terpenting. Bukan kemudian berbahasa basi, bersandiwara, datang, ya kemudian seakan-akan sujud kepada mereka, cium lutut mereka, tetapi kita tidak merubah perbuatan kita, tidak merubah perilaku kita kepada mereka, maka tidak ada manfaatnya. Maka yang terpenting adalah yang pertama, kita mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau tidak mengajarkan kalau kita minta maaf pada orang tua kita harus mencium lututnya. Ya, tidak. Tapi kita berbakti pada mereka. Kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada mereka. Kemudian kita mendoakan mereka. Kalau mereka sudah meninggal, kita tetap berbakti pada mereka. Ya, dan mereka sangat membutuhkan bakti anaknya kepada mereka sesudah mereka meninggal. Dengan mendoakan mereka, memberikan sedekah untuk mereka, ada pembangunan masjid, ya. Kemudian kita mempunyai harta atau kelebihan harta, kita beli semen misalnya, beli semen sekian, kita sumbangkan ke masjid dengan niat ini untuk orang tuaku, ya, ini untuk ayahku, ini untuk ibuku. Ya, itu yang terpenting, bagaimana kita berbakti kepada mereka. Jadi bukan hanya sekedar basa-basi atau sekedar langkah dan tindakan yang kita lakukan yang kadang-kadang memang justru bertentangan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Naam. Jazakumullahu khairan atas jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan. Berikutnya kami coba menyapa bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Tafadhal di 0218236543. Naam. Halo. Ya, silakan. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan telepon di kesempatan pagi hari ini. Kita coba sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Ya, ini dengan Andra lagi di jalan, Pak. Nah, silakan Pak Andra. Nah, Masya Allah. Terdolah terputus, Pak Andra mungkin dapat menghubungi kembali atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kami tunggu di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo? Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah masuk dengan siapa, di mana? Nah? Di Pekanbaru. Iya, di Pekanbaru. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya. Ibu ingin bertanya. Suami anak ibu anak ibu, adik anak ibu tuh ngasih baju sama istrinya. Tahu-tahu pagi itu ibu pergi ke masjid, dibuang ke pintu ibu. Itu ibu tidak senang, mengadu ibu ke eteknya. Tahu-tahu ini tolong diajari, kalau tidak mau baju ini tolong dibuang aja masuk ke tong sampah, jangan dibuang tempat ibu. Nah gitu. Tahu-tahu nelpon dia, istri anak ibu tuh, apa bilangnya, kau mau meninggal gitu bilangnya, ngadu-ngadu sama etekku gitu bilangnya. Lama-lama minta maaf dia, ibu maafkan. Tahu-tahu sebulan sudah itu ada anak ibu nih, anaknya Kika, datanglah mantan cewek anak ibu bawa suaminya. Mohon maaf Ibu, dapat dipersingkat inti permasalahan atau pertanyaan. Datang nyerang di gitu kan. Now. Mohon maaf terputus nampaknya. Dan wallahu alam, belum dapat kami tangkap inti permasalahan atau pertanyaan dari Ibu yang bertanya di Pekanbaru tadi. Barangkali kita bacakan dari pesan singkat Ustaz ya. Mohon maaf. Nah, di sini ada satu contoh kejadian dan mungkin dapat kita ambil ibrah bersama. Ustaz, saya pernah naik motor bersama suami. Tiba-tiba ban dari motor tersebut bocor waktu menjelang malam di jalanan yang sepi. Lalu ada seseorang laki-laki menawarkan boncengan kepada saya dan menurunkan saya di depan sebuah masjid. Karena suami agak jauh meninggalkan saya mencari bengkel, melihat pemandangan tersebut suami pun tidak marah. Malah bersyukur saya ada yang memboncengkan mengingat jalanan sepi dan malam. Pertanyaannya apakah saya berdosa Ustaz karena berboncengan dengan orang yang bukan muhrim? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Wassalamualaikum. Baik, pada hakikatnya bahwa seorang wanita dia jadi tidak boleh bersentuhan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Kalau dari apa yang ditanyakan tadi, kelihatan di satu sisi mungkin suami ini adalah orang yang kurang paham tentang tuntunan dari agama kita, mungkin dia seorang awam, sementara seorang istri mungkin lebih memahami tentang agamanya, ya. Maka yang saya katakan dalam hal ini, supaya melihat keadaan tersebut, bahwa wanita yang melakukan hal tersebut, atau yang bertanya ini memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun memang tidak dibenarkan seorang wanita diboncengi oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Lain halnya kalau dalam keadaan yang betul-betul darurat, misalnya memang tidak ada orang lain, kemudian misalnya ada ancaman bahaya menimpa dirinya, lalu ada orang menolongnya. Tetapi dalam hal ini dia masih ada suaminya. Wanita ini masih ada penanya dengan suaminya. Ya, maka sebetulnya masih bisa untuk mereka bersama ya mencari bengkel. Ya, tapi hal ini sudah terjadi ya, kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hal-hal yang memang darurat ya, betul-betul darurat. Itu semua yang darurat sebagaimana dalam kaidah ad-daruratu bil mahdhurat ya. Kalau satu hal yang darurat itu membolehkan hal yang terlarang. Tetapi apakah dalam hal ini sudah sampai pada darurat tersebut atau tidak? Ya. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan dari kejadian ini. Ya, kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena kejadian sudah terjadi. Tapi mungkin pada suatu saat yang lain, kalau memang masih bisa, penanya dengan suaminya atau seorang wanita masih bisa bersama suaminya, alangkah baiknya dia bersabar. Dan insya Allah Allah memberikan keamanan kepada mereka. Karena mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Orang bertakwa kepada Allah diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kejadian ini sudah terjadi. Yang mudah-mudahan Allah yang mengampuni semuanya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Kembali kami menyapa bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kami. Silakan dapat menghubungi 0218236543. Ya, halo? Ya, silakan. Ya, sudah terhubung. Silakan. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, dapat menyampaikan pertanyaan Anda dengan menghubungi di layanan telepon kami di kesempatan pagi hari ini. Dalam program kajian ilmiah pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kita sapa kembali. Silakan. Halo. Naam. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Saya mau tanya. Naam, dengan siapa atau dari mana? Dari Jawa. Naam, silakan. Langsung ke inti pertanyaannya, Ibu. Bagaimana hukumnya jika berhubungan badan sebelum menikah dan setelah menikah saya merasa berdosa, apakah pernikahan saya itu sah secara agama dan secara hukum? No. Makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan ditunggu jawabannya. Silakan, Ustaz. Baik, pertanyaan dari seorang penanya tentang hukum berhubungan badan sebelum menikah, kemudian setelah menikah, seorang merasa menyesal dan merasa berdosa. Yang jelas bahwa Al-Quranul Karim telah melarang kita dari perbuatan zina, ya. Dan Allah bahkan melarang kita mendekati perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Karena sungguhnya perbuatan zina itu adalah merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya. Jadi yang jelas secara umum bahwa hukum melakukan zina lah haram. Kalau seorang sebelum dia menikah dia melakukan zina, maka hukum agama adalah dia dicambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Seorang wanita berzina dan laki-laki yang berzina di sini yang belum menikah, maka pukullah mereka dengan 100 kali pukulan. Cambuk 100 kali cambukan. Tetapi kalau sudah menikah kemudian berzina, maka ini terkena hukum rajam, dilempar sampai mati. Artinya kalau sudah terbukti dan ada saksi-saksinya, maka jika dilaksanakan hukum Islam, maka dia dilempar sampai mati. Ini adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali pada hukum tentang zina, bahwa hukumnya adalah haram. Dan orang telah berbuat dosa, berbuat zina, dialah telah berbuat sesuatu perbuatan dosa besar, ya. Oleh karena itu kewajibannya adalah bertobat pada Allah Ta'ala. Kewajibannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyesali perbuatannya dan jangan sampai dia mengulangi perbuatan tersebut, ya. Maka apa yang sudah terjadi ketika seorang berbuat zina, kemudian dia menyesali perbuatannya, dia bertobat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, maka mudah-mudahan semoga Allah mengampuni dosanya. Maka tidak ada lain dari apa yang ditanyakan tadi, kecuali seorang bertobat pada Allah Ta'ala. Minta ampun pada Allah siang dan malam. Beristighfar, bertobat. Ya. Dan jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Karena bisa jadi syaitan datang kepada kita. Dia kemudian membayang-bayangkan kepada kita tentang dosa yang kita lakukan. Lalu dia mengatakan bahwa Allah tidak bakal mengampuni kamu. Allah tidak bakal memaafkan kamu. Karena kamu telah berbuat dosa besar. Sehingga kemudian manusia terjerumus di dalam keputusasaan dari rahmat Allah. Jadi jangan sampai demikian. Intinya bahwa seorang telah berbuat dosa besar, hendaknya dia bertobat, dia kembali pada Allah. Dan mudah-mudahan dengan dia menikah, itu artinya dia telah memperbaiki keadaannya dari sesuatu yang haram, ya, kemudian dia melakukan sesuatu yang halal. Semoga Allah mengampuni dosa pelaku perbuatan tersebut dan semoga Allah memelihara kita dan keluarga kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat kami kepada yang bertanya, cukuplah Anda teruskan taubatmu, ya, istiqomah dalam agamamu, ya, memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak istighfar dan amal soleh. Semoga Allah mampuni dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan akhir di sesi tanya jawab kajian ilmiah kali ini, Ustaz. Mohon disampaikan sebagai khitam kajian kita, berupa istighfar atau pesan untuk kita semua. Barakallahu fikum, tafadhal. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah berakhir penyampaian materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita, memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Mari kita coba merenungkan salah satu surat dari surat Al-Quranul Karim, yang mana Allah bersumpah demi masa, demi waktu wal asri, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Semua manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, yang saling wasiat-mewasiati dalam kebaikan atau dalam kebenaran, dan wasiat-mewasiati di dalam kesabaran. Maka agar kita tidak merugi dalam kehidupan kita ini, yang pertama adalah marilah kita manfaatkan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya. Karena waktu dan umur adalah modal bagi seorang mukmin. Hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengisi kehidupan kita, waktu kita yang masih tersisa dengan beramal, amal-amal yang soleh. Kemudian yang kedua, kita menjaga iman kita, menjaga agama kita, menjaga akidah kita, agar kita tetap istiqomah di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulnya SAW, dan tetap berjalan di atas manhaj para salaf pendahulu kita yang soleh, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita hidup di zaman fitnah, penuh godaan, penuh cobaan, penuh syubhat dan syahwat, ya. Maka di zaman ini yang ditanya adalah bukan bagaimana orang itu binasa, tetapi yang ditanya adalah bagaimana seorang yang selamat, kok bisa selamat? Karena banyaknya manusia yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, marilah kita senantiasa menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dan ilmu, dan dengan dalil, ya, agar kehidupan kita benar-benar terang benderang di atas hujjah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah, marilah kita senantiasa bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian yang menimpa diri kita, menimpa umat ini, dan menimpa bangsa ini. Marilah kita lapang dada, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala, kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa alihi sabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.